Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Ahabati billah. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan kita. Ini kitab Aisyar yang ditulis oleh Al-Ustaz Fauzi Fidhullah Ta'ala. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan. Sampai di mana kemarin? Pelajaran yang keberapa sekarang? 24 246. Qala al-mu'allif ridhallah, berkata mu'allif ridhallahu ta'ala, huruf wa. Wa kita baca coba. Wa ikra'u jama'atan. Wa. Wa. Aw. Aw. Makhraj. Makhraj wa adalah ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Sifatnya jar, dan telah kita lalui. Rukhawah, yani mengalirnya suara di saat melalui makhraj. Itbaq, yani lawan daripada infitah. Nah, itbaq, yani terkurungnya suara antara langit-langit, antara lidah dan langit-langit. Nah, kita hanya terbuka. Tapi seperti biasa, kita baca sama-sama, kemudian nanti ya, urutan dari sini. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, nanti kelompok ketiga. Nah, ini baca satu-satu. Baik, kita mulai. Kawama. La hawa. Wawana. Hawara. Hawara. Shawa. Tawa. Wahara. Wa'ama. Awa. Wawa. Sudah yang terlambat. Wawa. Jawa. Wakha. Zawa. Waza. Sawa. Dawa. Wasa. Bawa. Waya. Dawa. Dawa. Tawa. Sawa. Abatasa. Jahakha. Dazaraza. Sasha sawa. Tawa. kalamana waha aya. Nah, dari kanan Allah. Po. Nah, barakallahu fiik. Hasan. Sampingnya, Allah. Ah, la hawa wa. Wa. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. La hawa. Wa. Ujung lidah mana? Ah, maksudnya enggak kelihatan. Ah, kan. Ah, jangan tertawa, jangan tertawa. Tertawa nanti enggak bisa baca. Wawana, wawana. Iya. Yeah. Kambuh lagi. Kalau nah itu bo. Yang benar wo, wo. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Nah, benar sudah. Nah, mulutnya jangan kayak terlalu tegang gitu. Biasa aja. Wo, wo. Wo ama. Iya. Yeah. Ah, kambuh lagi. Nah. Ya, udah benar, ah, terus. Ah, jangan sama. Bot dengan wo ya beda, harus dibedakan. Bo wo, bo wo. Kalau bot ini sisi kanan lidah atau kiri bertemu dengan gigi kira atas. Kalau wo, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Bo wo. Nah, malah terbalik tadi. Ya, jangan terbalik. Bo wo, bo wo. Ah. Nah, kalau cepat-cepat nanti nah kembali ke awal lagi. Nah, terus ya. Pelan-pelan. Sa, sya, so, bo. Nah, kalau sulit disambung huruf per huruf, ya putus-putus nggak apa-apa. Misalnya, kaloma, nggak apa-apa. Daripada sambung susah, misalnya. Kaloma, kalau berat, diputus-putus. Sampingnya. Barakallahu. Allah ya, sir. Bawa, bawa. Dho-gho. Iya. Nah, barakallahu fiik. Bo, pelan-pelan. Kalau bo kan sama, tapi kalau bo lo beda. Nah, barakallahu fi kahsan. Selanjutnya. Nah. Bawa. Ya, terus. Gambar kelopik selanjutnya. Sawo, bo, bo, so. Mulai dari so, sawo. Nah, barakallahu fiik. Sampingnya, fadhal. Bo-wo. Sa-sha. Bibir jangan dimajukan. Sa-sha. Bibir jangan dimajukan. Biasa aja. Sa, sya, sya. Coba lihat mulut saya. Sya. Biasa. Sya. Sh. Ah, sya. Nah, barakallahu fiik. Oh ya, Ustaz. Hasan. Selanjutnya. Ta Allah. Ahsan tabarakallah fi sambilnya. Terus. Naam, barakallahu fiik. Hasan, selanjutnya. Al-akhir. Nah, barakallahu fikum. Ikra'u jama'atan. Baca sama-sama. Ka'allama. Ya. Kita lanjutkan. Pelajaran yang berikutnya adalah huruf Ain atau A. Makhrajnya adalah tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan. Kita baca A. Ba. A. Ain. A. Ba. Ya. Jangan dipantulkan karena bukan huruf qalqala. Ba ini hada khata. Sifatnya jahr bainiyah. Bainiyah sama dengan tawasut. Bainiyah atau tawasut. Yani aliran suara, mengalirnya aliran sebagian aliran suara dan tertahannya sebagian. Mengalirnya aliran atau sebagian aliran suara dan tertahannya sebagian yang lain. Istibal lawannya adalah isti'la. Yani suara tidak naik ke langit-langit. Saya baca antum ikuti. Akasa. Azara. Wa'awa. Adaza. Khasha'a. عطايا باعثا نعاتا حماء جعل صنع عهد عوذا علانا عداما عرشا عبثا Zara'a. Za'ama. Naba'a. Wa'ada. Abaka. Na'aya. Abata. Dan abata tidak memiliki sifat hams. Dengan abata ini ada khata, kurang tepat. Abata. Jangan abata, ada khata. Nah, to bukan to. Nah, to ini ada hamsnya, ada khata. Nah, belakangnya, bagian kanan belakang, ikra. Tafadhal. Nam barakallahu fi. Hasan. Selanjutnya, Allah. Tafadhal. A, jangan akasa. Kurang pendek kanan. A, akasa. Terus. Nah, barakallahu fi kasaj. Sampingnya, tafadhal. Al-Baza. Nah, barakallahu fiik, ahsant. Sampingnya, tafadhal. Abata. Nah, barakallahu fiik, Ustaz. Tafadhal. Adza za. Adza za, ujung lidah dengan ujung gigi seri bawah atau dengan gigi seri bawah. Adza. Coba ulang lagi tadi. A. Bonya kurang. Al-bo-za. Ya, Allah. A, jangan ya. A. Ahada, bukan nga. Ini ada kata. Ada keliru. A. Jangan ulang hidungnya. A. A. Jangan nga. Ayo. Ayo entah. A tadi sudah benar tadi. Entah. Ahada. A. Ahada. Terus, nah malah di hidung semua. A, tengah tenggorokan sini. A, gitu. A, bukan di atas hidung ini. A, darongan. Zara'a. Ini kambuh lagi. Karena sambil tertawa. Nah, lagi baca gua sambil tertawa. Ya. Ya, kalau sambil tertawa nanti enggak bagus. Ya, selanjutnya, Fadhil. Malah tertawa. Siapa yang bikin tertawa? Nah, nanti yang ngobrol nanti saya suruh beli nanti, suruh baca nanti. Nambar kalau fi fadal samping. Khosya'a. Nah, barakallahu fi kasan sampingnya. Hidungnya yang dipegang, hidungnya. Nah, barakallahu fiik, Ustaz. Sampingnya. Kurang keras suaranya. Azara, bukan azara. Azara. Na'ata. Nam barakallahu fiik, Hasan. Selanjutnya. A'awadha. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Nah, barakallahu fiik, Ustaz. Selanjutnya. Nah, malah akhir. Hafal. Barakallahu fiik. Sant. Hafal. Nah, barakallahu fikum. Iqra'u jama'atan. Akasa. Nah, barakallahu fikum. Adzan jam berapa? 24. Masih lama ya? Masih. Nah, kita lanjutkan. Pelajaran berikutnya, pelajaran 26. Huruf ghain atau biasa dibaca dengan go. Ghain makhrajnya adalah ujung tenggorokan. Sifatnya jahar, rakhawa, isti'la dan infitah. Isti'la lawannya apa? Istifal. Isti'la ini suara naik ke langit-langit. Infitah lawannya adalah itbaq. Infitah ini terbuka. Terbukanya ruang. Nah. Ini tidak tertutupnya suara dalam ruang yang sempit. Lawannya apa tadi? Itbaq. Nah. Infitah lawannya itbaq. Nakrau go aw aw. Nah, jangan pantul, jangan aw, jangan aggo. Nah, ada kata go aw aw. Nah, bogota shagola gowasa Gosana Godaya Gotala Khotaba Jada'a Gozawa Masaka Wahara Hadza'a Gosala Gomaza Lagoba Gozara Golama Gobaba Gotoya Sogoya Abatasa Jahakha Dazaroza Sashasobo Togo Togo Ago Kalamana Wahaya. Naam, qobal. Naam, barakallahu fiik, Ustaz. Lanjutnya. Yang keras suaranya. Sogo. Naam. Naam, barakallahu fiik, Ustaz. Fadhal. Nah, barakallahu fiik. Ustaz, sampingnya fadhal. Ujung lidah, ujung gigi sirah atas. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya, Allah. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya masih nunggu waktu maghrib. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya, Hasan. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya, fadhal. Nambar kalau di kasat selanjutnya. Suaranya nggak nyampe. Yang keras suaranya. Bogotonga keras, mantap. So. Goso, bukan gosa. Goso. Sa, sha, so, bo. Sa, sin dulu. Sa. Ya. Yeah. To, wo. Wo. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Wo, coba tempelkan dulu. Wo. Wo. Tempelkan. Wo. Ah. Selanjutnya. Goza, zawa. Goma, za, zanya kurang penekanan, za. Nah, barakallahu fikum. Karena sudah maghrib, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita pada waktu yang lain. Bismillah. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.